Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam: Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatannya, yang telah memberikan kepada kita berbagai macam karunia, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kenikmatan tersebut, sehingga dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menghembuskan nafas iman, menjadikan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu pula, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk bisa memperkuat tiang agama kita, yaitu salat. Dengan nikmat-nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk bisa terus memperbaiki diri kita, terus memperbaiki agama kita sebagai seorang muslim, terus memperbaiki kualitas agama kita di hadapan Allah Azza wa Jal, yaitu dengan cara menuntut ilmu agama, yang mana menuntut ilmu agama ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim, kewajiban bagi setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: "Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim." Bahwa saya menuntut ilmu agama merupakan fariidah, kewajiban bagi setiap muslim. Bagaimana tidak? Dari kitab yang kita pelajari, kita mendapati bahwasannya thalabul ilmi, menuntut ilmu agama, merupakan salah satu sumber utama Allah Subhanahu wa taala meningkatkan keimanan kita di hadapan Allah. Dengan menuntut ilmu agama, kita mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan menuntut ilmu agama, kita mengetahui kewajiban kita dan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai konsekuensi dari syahadat kita yang kedua, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengan menuntut ilmu agama, kita mengetahui rukun Islam. Dengan menuntut ilmu agama, kita mengetahui rukun iman. Dengan menuntut ilmu agama, kita mengetahui kewajiban kita sebagai seorang hamba dan apa hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kerjakan. Sehingga sangat wajar tatkala menuntut ilmu agama merupakan salah satu sebab yang dapat menjadikan keimanan kita terus bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kaidah keimanan, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Iman akan bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala kita berusaha mentaati Allah, dan kita tidak tahu mengetahui bagaimana cara mentaati Allah dengan benar kecuali dengan kita menuntut ilmu agama. Dan menuntut ilmu agama ini atau keimanan juga bisa berkurang tatkala kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada setan. Wa yanqusu bi ta'atis syaitan, dan keimanan tersebut akan berkurang, akan terus berkurang tatkala kita terus mentaati setan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti khutuwat, langkah-langkah yang sudah digariskan oleh setan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kita akan lanjutkan membaca dan mempelajari bersama sebuah risalah atau sebuah karya ilmiah yang dituliskan oleh Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, yang beliau beri judul Asbab Ziyaratul Iman wa Nuqsanihi, sebab-sebab yang mengabarkan kepada kita, sebab-sebab yang dapat menambahkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebab-sebab yang dapat mengurangi keimanan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas, kita telah sampaikan, kita telah baca, kita telah pelajari bahwasannya di antara salah satu sumber ilmu, manba'ul ilmi yang paling utama adalah Al-Quranul Karim. Wahuwa qira'atul Quranul Karim wa tadabburihi, adalah dengan membaca Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran tersebut. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai manba'ul ilmi, sebagai sumber utama ilmu, adalah dengan kita membaca Al-Quran dan mentadaburi makna, isi, kandungan dari Al-Quran yang kita baca. Ya, karena memang mentadaburi Al-Quran merupakan inti sari dari Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak, bahwasannya sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarak, yang penuh dengan keberkahan dan akan memberikan keberkahan kepada segala sesuatu yang berada di sekitarnya. Untuk apa Al-Quran tersebut diturunkan? Liyadabbaru ayatih, tujuannya adalah untuk ditadaburi, untuk direnungi, untuk dipahami ayat-ayatnya. Waliyat hadzakara ulul albab, dan agar menjadi pengingat bagi orang-orang yang memiliki akal. Dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasannya tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran adalah untuk mentadaburinya, ya, adalah untuk membacanya, mentadaburinya, sehingga akan memberikan bekas kepada kita, pembelajaran bagi kita, sehingga bisa kita ambil faedah-faedah yang dapat menjadikan keimanan kita terus bertambah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala wa yuthni ala awliya'ahu bisalihi a'malihim, bahwasannya tatkala orang-orang membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran akan mendapati bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memuji ala awliya'ihi, atas wali-walinya, kepada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala bisalihi a'malihim, dengan disebabkan bisa babi salihi a'malihim, disebabkan amalan-amalan mereka yang baik, yang bagus, yang salih. Ya, tatkala kita membaca Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun, ketahuilah bahwasannya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, la khawfun alaihim, mereka tidak akan pernah merasakan takut, takut tatkala di dunia. Walahum yahzanun, begitu juga wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan pernah merasa bersedih, bersedih atas segala amalan-amalan yang mereka tinggalkan, bersedih atas segala musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Siapakah mereka? Wali-wali Allah itu alladzina amanu wa kanu yattaqun, bahwasanya wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya ada dua ciri seorang dikatakan wali Allah, ya, adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang takwa ini merupakan perkara yang sangat penting, ya. Takwa disandingkan dengan sebuah keimanan. Banyak ayat-ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala menyandingkan antara keimanan dan ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bisa kita ambil faedah bahwasannya sebuah iman kurang bermanfaat tatkala tidak dibarengi dengan sebuah ketakwaan. Karena iman tidak akan sempurna kecuali dengan kita membarengi ketakwaan tersebut dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, barang siapa yang bisa menggabungkan antara keimanan dia kepada Allah dan takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalani perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bisa mendapatkan derajat wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya wali Allah tidak hanya atau tidak bisa diidentikan dengan satu ciri atau ciri khas, ya, atau ciri khas yang di luar akal manusia. Akan tapi predikat wali Allah Subhanahu wa taala hanya Allah yang mengetahui siapakah, ya, di antara hamba-hambanya yang mendapatkan predikat sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam Al-Qur'an tujuannya agar kita bisa menggapai, agar kita bisa mencapai predikat tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan predikat di hadapan para manusia. Kita mengejar, ya, keimanan, kesempurnaan iman, kita mengejar kesempurnaan takwa, tujuannya adalah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuannya untuk mendapatkan predikat kita sebagai wali Allah di hadapan para hamba-Nya. Apa resepnya? Alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah apa? Tatkala kita beriman dan bertakwa, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan pernah merasa takut dan mereka juga tidak akan pernah merasa bersedih. Allah Subhanahu wa taala puji para wali-wali-Nya dalam Al-Qur'an. Wa ahsana awsafihim, begitu juga Allah Subhanahu wa taala memperbagusi sifat mereka, memberikan sifat kepada wali-wali Allah dengan sifat yang paling baik, yaitu sebagai orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Kebalikannya, di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang sifat-sifat para musuh-musuh Allah. Wa yadhummu a'da'ahu bi si'i a'malihim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga mencela musuh-musuh-Nya disebabkan karena jeleknya atau buruknya amalan mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak pandang apakah musuh-Nya tersebut, apakah orang tersebut merupakan kerabat-Nya Nabi. Tapi selagi dia menentang dakwah-Nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun sebagai kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia pelajaran dalam Al-Qur'an. Ya, kita mengetahui di sana ada Abu Lahab yang mana merupakan pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kan, tapi karena kejelekan sifat Abu Lahab ini, Allah cantumkan dalam Al-Qur'an sebagai pembelajaran untuk orang-orang yang datang setelahnya. Bahkan tidak hanya itu, hukuman Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan ganjaran kepada orang-orang yang membaca surat tersebut. Dalilnya dari mana? Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Cerita Abu Lahab sebagai seorang yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah cantumkan dalam Al-Qur'an, Allah hukum dia yang akan dibaca terus Al-Qur'an itu sampai hari kiamat. Bahkan Allah akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang membaca Al-Qur'an atau surat tersebut. Ya. Di Al-Qur'an juga disebutkan kisah-kisah kaum terdahulu, sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ada kisahnya Nabi, kaumnya Nabi Hud, atau kita bisa sebut dengan kaum 'Ad. Ya, yang mereka tinggal di pegunungan. Gunung-gunung dipahat menjadi sebuah rumah, dilobangi, dijadikan sebagai rumah. Ya, bisa kita lihat sekarang itu ke daerah Madain atau daerah Yordania. Ya, banyak ahli sejarah menyatakan bahwasanya tinggalnya mereka di daerah Yordania. Tatkala kita melihat mereka atau melihat sejarah akan mencatat bahwasanya mereka sebagai orang-orang yang paling kuat. Gunung dipahat dijadikan sebuah tempat tinggal. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kekuatan jasad, kekuatan badan, sehingga bisa membangun apa saja yang mereka inginkan. Kan tapi karena nikmat tersebut mereka salah gunakan, Mereka salah gunakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Mereka gunakan untuk menentang nabinya sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai musuh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, kadzabat 'adul mursalin, bahwasanya kaum 'ad sudah mendustai para rasul. Kaum 'ad sudah mendustai para rasul. Tatkala kita memperhatikan ayat ini, ya, di dalam ayat ini ada sebuah faedah dari segi bahasa dan segi akidah. Faedah yang pertama, kita bisa lihat bahwasannya kaum 'ad hanya mendustai berapa nabi? Satu nabi, yaitu Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Akan tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, kadzabat 'adul mursalin. Ya, Nabi 'ad, kaum 'ad telah mendustai para rasul, disebutkan di situ dalam jumlah jamak mursalin, ya, disebutkan mursalin yaitu dalam bentuk jamak mudzakkar salim, yang mana kita mengetahui bahwasanya jamak mudzakkar salim adalah yang menunjukkan jumlah dua atau lebih, menunjukkan jumlah lebih dari dua, menunjukkan jumlah tiga atau lebih. Mengapa kita melihat Al-Qur'an itu, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaum 'ad mendustai para rasul, padahal kaum 'ad hanya mendustai satu rasul yaitu Nabi Hud. Setelah dicari oleh para ulama, ternyata faedahnya adalah bahwasannya tatkala kita mendustai satu rasul, tatkala mendustai satu rasul, sejatinya kita telah mendustai rasul-rasul yang lainnya. Mengapa? Karena rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu misi atau satu visi dan misi. Al-anbiya wahidun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya wahid wa dinuhum wahid, al-anbiya ikhwah wa dinuhum wahid. Para nabi itu bersaudara dan agama mereka satu. Tatkala didustai satu rasul, maka sejatinya adalah dia telah mendustai rasul-rasul yang lainnya. Yaitulah kaum 'ad. Datang setelahnya generasi lagi, kaum Tsamud yang di bawah kendali Nabi Shalih alaihi salatu wassalam. Kemudian datang setelahnya Nabi Nuh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia umur 950 tahun untuk berdakwah kepada kaumnya. Akan tapi anaknya sekelas Nabi Nuh belum bisa mengislamkan anaknya, menunjukkan kepada kita bahwasanya hidayah benar-benar di tangan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Kanaan merupakan putra dari seorang nabi dan rasul, tatkala dia menyelisihi dakwah para anbiya, tatkala dia menyelisihi dakwah para nabi, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an kisahnya yang akan dibaca oleh orang-orang yang datang setelah mereka. Wa qabihi sifatihim, begitu juga dalam Al-Qur'an disebutkan tentang kejelekan sifat-sifat mereka, kejelekan sifat-sifat musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadribul amsal, begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan. Al-amsal artinya adalah permisalan, dan tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan dalam Al-Qur'an adalah untuk litaqribil fahm, untuk mendekatkan pemahaman. Dan ini diantara salah satu metode pengajar, metode ya pendidikan, adalah dengan memberikan contoh atau permisalan agar bisa mendekatkan pemahaman kita kepada maksud tujuan hal tersebut disampaikan. Wa yunawwi'ul adillah wal barahin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai macam al adillah, dalil-dalil dan bukti-bukti akan agamanya kepada para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa yujibu an subahi a'daihi ahsanal ajwibah, dan Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam Al-Qur'an berbagai macam syubhat-syubhat musuh-musuhnya, ahsanal ajwibah, dengan jawaban-jawaban yang bagus, dengan jawaban-jawaban yang padat akan makna. Contoh dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh, wahai Muhammad, orang-orang pada zamanmu, orang-orang Quraisy bertanya kepadamu tentang ruh, tentang roh. Ya, orang-orang Quraisy pada zamannya, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya mereka tatkala tidak mempercayai risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya tidak mempercayai begitu saja. Akan tapi mereka berusaha mencari-cari apa saja yang tidak bisa diketahui oleh Muhammad ini. Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ruh, tentang roh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Al-Qur'an, wa yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sebuah jawaban yang sangat singkat akan tapi dalam maknanya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qulir ruhu min amri rabbi." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, "Qulir ruhu min amri rabbi." Roh itu masalah Tuhanku, termasuk di antara perkara atau urusan Tuhan saya. "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kalian itu diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Ya. Ini bantahan kepada orang-orang Quraisy pada zamannya yang berusaha menalar, berusaha mencari-cari hal-hal yang sejatinya bukan ranah mereka sebagai seorang manusia. Mencari-cari apa saja yang tidak diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tapi Allah berikan kepada mereka jawaban telak, "Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Ya, ini juga faedah kepada kita semuanya. Bahwasannya perbandingan ilmu kita dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala miliki tidak ada apa-apanya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diceritakan bahwasanya tatkala kita ingin mengetahui seberapa besar bandingannya antara ilmu kita dengan ilmunya Allah adalah tatkala kita mencelupkan jari kita ke dalam lautan, tunggu beberapa saat, kemudian kita angkat, lihatlah berapa tetes yang kembali kepada turun atau jatuh dalam lautan tersebut. Tetesan itu adalah ilmu kita dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas lautan. Tidak ada yang bisa menandingi akan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menandingi akan pengetahuan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita dapati? Tatkala kita mempelajari Al-Qur'an, mentadaburinya, memahami makna-maknanya. Bahasa bukan sebagai sebuah kendala, bukan sebagai sebuah halangan bagi kita untuk bisa mempelajari Al-Qur'an. Ya, di zaman kita sekarang sudah berbagai macam wasilah, berbagai macam sarana, berbagai macam perantara yang bisa kita gunakan untuk bisa memahami Al-Qur'an. Sekarang kembali kepada kita sendiri, kembali kepada pribadi kita masing-masing. Seberapa kencengkah, seberapa perlukah kita untuk bisa memahami Al-Qur'an sebagai sumber pembelajaran atau ilmu kita. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan Al-Qur'an sebagai wa yusaddiqul shadiq. Al-Qur'an itu akan menjadikan pembenaran bagi orang-orang yang jujur. Ya, kita lihat Al-Qur'an datang tidak hanya memberikan pelajaran saja, akan tapi datang untuk membenarkan risalah para nabi, risalah para rasul, risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yukadzibul kadzib. Begitu juga Al-Qur'an juga akan mendustakan orang-orang yang berdusta. Ya, sebagai contoh, orang-orang Yahudi yang mengklaim bahwasannya Al-Qur'an, bahwasannya surga hanya miliknya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala bantah dengan Al-Qur'an, ya. Wa qalatil yahudu apa Uzair ibnullah. Dalam Al-Qur'an orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair adalah putranya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala bantah dalam Al-Qur'an, yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an tidak hanya datang untuk memberikan pelajaran saja, akan tapi datang untuk mendustai orang-orang Yahudi dan Nasrani yang terlalu berlebihan hulu terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulul haq, bahwasanya Al-Qur'an juga semuanya benar, tidak ada yang salah. Allah Subhanahu wa taala buka Al-Qur'an dengan surat Al-Fatihah, kemudian setelahnya surat Al-Baqarah. Di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Bahwasanya dalam Al-Qur'an itu merupakan sebuah kitab yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat la. La nafiyatul jinsi, dalam kaidah nahwu menyebutkan bahwasanya la ini tatkala diletakkan dalam sebuah kalimat akan menafikan seluruh jenis-jenis yang masuk dalam kategori tersebut. Artinya Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan Al-Qur'an tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Benar-benar tidak ada lagi keraguan di dalamnya dalam Al-Qur'an tersebut, baik dari segi kisah-kisahnya, baik dari segi pelajaran-pelajarannya, baik dari segi membenarkan para nabi dan para rasul, ya. Ini merupakan bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an masih harus dikoreksi lagi, masih banyak salahnya, masih harus diteliti kembali. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an merupakan sebuah wahyu yang murni datang dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Wa yahdis sabil, begitu juga Al-Qur'an merupakan salah satu lentera yang akan menunjukkan orang-orang menuju jalan yang lurus. Bahkan dalam surat Al-Fatihah sendiri terdapat sebuah doa yang sering kita baca, atau mungkin di antara kita kurang merasakan bahwasanya tatkala itu kita sedang berdoa kepada Allah. Ya, dalam surat Al-Fatihah disebutkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke dalam jalan yang lurus. Bahkan tatkala kita memperhatikan doa ini, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya meletakkan doa ini begitu saja. Tatkala kita perhatikan, ya, sebelum ayat ini terdapat banyak tawassul yang benar. Ya, Allah Subhanahu wa taala tatkala kita membaca Al-Fatihah, ya, tergantung atau terdapat di dalamnya berbagai macam tauhid. Yang pertama, ayat yang pertama, atau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, terdapat di dalamnya tauhid uluhiyah, bismillah. Terdapat juga di dalamnya Ar-Rahmanirrahim, tauhid asma dan sifat. Alhamdulillahirabbil alamin, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menjadi rob semesta alam, tauhid apa, rububiyah. Ar-Rahmanirrahim, tauhid uluhiyah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, sebagai raja dari atau tatkala hari pembalasan. Ihdinas sirat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, tauhid uluhiyah. Kemudian barulah itu kita membacakan sebuah doa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke dalam jalan yang lurus. Ya, Allah Subhanahu wa taala bahkan meletakkan doa ini bukan di ibadah sembarangan, bukan di ibadah haji, bukan di ibadah zakat, bukan di ibadah puasa, akan tapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan doa ini Al-Fatihah ini ke dalam sebuah ibadah yang menjadi tiang agama kita, merupakan kewajiban kita setelah bersyahadat, yaitu ibadah salat. Ya, tatkala kita membaca Al-Fatihah, maka sebisa mungkin kita hadirkan dalam hati bahwasanya tatkala kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tatkala itulah kita sedang berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Tatkala kita sudah ditunjukkan ke dalam jalan yang lurus, maka doa tersebut mengandung kita berdoa kepada Allah agar diberikan kepada kita keistiqomahan untuk bisa terus berada dalam jalan yang lurus tersebut. Karena hidayah tidak ada yang mengetahui, ma'asyiral muslimin. Ya, hidayah tidak ada yang mengetahui kapan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala cabut hidayah tersebut dari kita, wal a'yadu billah. Ya, oleh karenanya kita berdoa memohon kepada Allah agar terus diberikan keistiqomahan, agar terus diberikan keistiqomahan kita berada dalam manhaj yang sahih, yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yad'u ila darissalam, dalam Al-Qur'an juga mengajak kita kepada Darussalam. Darussalam ini kata lain dari surga, jannah, ya, bahwasanya surga itu memiliki berbagai macam makna atau sebutan yang lainnya. Di antara sebutan yang lainnya adalah Darussalam, yaitu kampung atau tempat keselamatan. Wa yadhkuru awsafiha wa husniha wa na'imiha. Dalam Al-Qur'an itu Allah sebutkan ya sifat-sifatnya surga, Allah sebutkan kebaikan-kebaikannya, Allah sebutkan berbagai macam kenikmatan dalam Al-Qur'an tentang surga tadi sebagai bentuk motivasi, sebagai bentuk pendorong kepada kita untuk bisa termotivasi dengan ayat-ayat tersebut agar kita bisa terus beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan Al-Qur'an atau menyiapkan surganya tidak bisa atau tidak pernah kita saksikan sebelumnya. Mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, mata tidak pernah memandang seperti apa surga itu. Bahkan wala udhunun sami'at, dan tidak pernah kita mendengar seperti apa hakikat surga itu. Allah Subhanahu wa taala yang sebutkan dalam Al-Qur'an ciri-cirinya saja. Bahwasanya Al-Qur'an, bahwasanya surga itu ada sungainya, ada permadaninya, ada yakut, ada yakni permata-permata, ya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, akan tapi kita tidak pernah mendengar secara keseluruhan bagaimana bentuk surga tersebut. Bahkan wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati kita bahwasanya surga itu demikian. Ya, oleh karenanya merupakan sebuah kekeliruan tatkala kita menggambarkan surga itu dengan lukisan. Ada di buku-buku misalnya. Ya, ada air terjunnya, ada sungainya, ada rumput-rumputannya. Ini merupakan sebuah kesalahan yang disampaikan oleh para ulama karena kita tidak bisa menggambarkan bagaimana surga itu pada hakikatnya. Ya. Kalau tidak salah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah mengatakan, tatkala terlintas di pikiran Anda surga itu demikian, surga itu ada air terjunnya, ada ya sungainya dan yang semisalnya, maka ketahuilah bahwasannya surga lebih tinggi daripada itu. Ya, tatkala kita tergambarkan dalam pikiran kita surga, banyak pepohonannya, rindang, banyak buahnya, banyak permadaninya, banyak bidadarinya, ketahuilah bahwasanya surga lebih tinggi daripada itu. Tatkala kita tergambarkan dalam pikiran kita neraka itu demikian, neraka itu ya merah, panas, banyak lembahnya, banyak laharnya misalnya, ketahuilah bahwasanya neraka lebih mengerikan daripada itu. Itu kunci, kalau tidak salah disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tatkala kita terlintas dalam pikiran kita tentang surga dan neraka. Wa yuhadziru min daril bawar. Dan Al-Qur'an juga memberikan kepada kita pelajaran, pembelajaran, ya, kepada kita peringatan agar kita tidak terjerumus ke dalam darul bawar atau tempat kebinasaan. Wa yadhkuru adabiha wa qubhiha wa alamiha. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan tentang sifat-sifatnya neraka, wa qubhiha, dan kejelekan-kejelekan yang ada di dalam neraka, wa alamiha, dan rasa sakit yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang kepedihan yang dirasakan oleh penduduk neraka. Ya, makanannya pohon zakum. Ya, pohon zakum itu pohon yang dari besi berduri yang akan membuat mendidih orang yang memakan buah tersebut, karena tidak ada lagi yang diminum oleh penduduk neraka. Tidak ada lagi yang dimakan oleh penduduk neraka kecuali apa yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Minumannya adalah ya nanah, minumannya adalah darah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ya bahwasanya bahan bakar neraka itu apa? Batu dan waquduhan nas wal hijarah. Bahwasanya Al-Qur'an, bahwasanya neraka itu akan menyala, bahan bakarnya adalah waquduhan nas. Yang menyebabkan neraka itu menyala adalah manusia. Waquduhan nas wal hijarah, menyebabkan nyalanya neraka itu adalah manusia dan bebatuan. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, tatkala Allah perintahkan kepada kita untuk bisa menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, qu anfusakum. Dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya utamakan diri kita baru orang lain dalam hal memperbaiki agama, dalam hal menjaga diri kita. Ku anfusakum, jagalah diri-diri kalian. Wa ahlikum, barulah jagalah keluarga kalian, naro, dari api neraka. Seperti apa neraka itu? Wa quduhan nas wal hijar, yang mana bahan bakarnya, bahan bakar atau sumber nyalanya api itu dari batu dan manusia. Alaiha malaikatun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di atasnya ada malaikat yang bengis, yang tidak pernah menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian wa yudzakkiru 'ibadahu bi faqrihim ilaihi wa shiddati hajatihim ilaihi min kulli wajhin. Bahwasanya dalam Al-Qur'an juga disebutkan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, kepada para hamba-hambanya, tentang kefakiran mereka, tentang berapa besar kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa shiddati hajatihim, dan berapa urgennya, berapa butuhnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, min kulli wajhin, dari segala sisi. Dari Al-Qur'an juga mengajarkan kepada kita untuk tawadhu, untuk rendah diri, untuk berusaha mengenali hakikat diri kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, mulai dari takdir Allah menjadikan kita sebagai seorang muslim, menjadikan seorang kita yang beriman, menyelamatkan keluarga kita dengan ilmu, ya, menjadikan keluarga kita sebagai orang-orang yang muslim, menjadikan keluarga kita sebagai orang-orang yang mukmin, bahkan di atas manhaj yang sahih, ya, menjadikan kepada kita ilmu, semuanya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun, ya, kita mendapati itu semua dengan ilmu, itu merupakan sebuah usaha kita, akan tapi semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki, ya, yang datang kepada kita itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya kalian benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu antumul fuqara'u ilallah, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Bahwasanya sekalian manusia, kalian benar-benar sebagai orang-orang yang fakir, orang-orang yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semuanya butuh kepada Allah. Kita tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala takilni ila nafsi tarafata ain, dan janganlah engkau bebankan kepadaku, kepada kita semuanya, urusan kita, tarafata ain, meskipun dalam kedipan mata. Ya, jikalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sudah tidak mengetahui seperti apa nasib kita di dunia ini. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa lebih mengenal, lebih dekat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahum la ghina lahum anhu tarfata ain wa yudzakkiru ghinahu anhum wa an jami'il mawjudat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya, maha sempurna, maha tidak memerlukan apa saja dari para hambanya. Kemudian wa annahul ghina bi nafsihi an kulli ma siwah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa, maha tidak memerlukan segala sesuatu dari segala sesuatu selain Dia. Artinya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ahad, satu, tidak memerlukan sekutu bagi Dia. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak bertambah kerajaannya karena kita rajin beribadah. Allah Subhanahu wa taala tidak bertambah kaya karena kita rajin bersedekah. Allah Subhanahu wa taala tidak bertambah keutamanya karena kita ibadah injan ibadah itu. Akan tapi tatkala kita beribadah, semua kembali kepada diri kita masing-masing. Semua kembali kepada kita. Jangan sampai kita punya persepsi, pandangan bahwasanya tatkala kita beribadah akan semakin menambah kejayaan agama ini, akan semakin menambah keutamaan Allah, akan semakin memberikan tambahan keutamaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Akan tapi tatkala kita beramal, kita untuk diri kita sendiri. Man 'amila shalihan Fali nafsih, barang siapa yang beramal soleh, mengamalkan amal soleh, kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri dia sendiri. Waman asa'a fa'alaiha, barang siapa yang melakukan perbuatan jelek, kebalikan dari perbuatan kebaikan, maka sejatinya dia telah merusak dirinya sendiri. Wa kullu ma siwahu faqirun ilaihi binafsihi, dan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala faqir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la yunalu ahadu dzurratun minal khairi fama fawqaha illa bi fadlihi wa rahmatihi. Bahwasannya segala sesuatu yang kita capai, segala sesuatu yang dicapai oleh orang-orang, kesuksesan, ya, keberhasilan dalam perkara dunia, itu tidak lepas dari keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kita sebagai orang-orang yang Islam, sebagai orang-orang yang muslim, menjadikan kita sebagai orang-orang yang mukmin, menjadikan kita sebagai orang-orang yang lebih dekat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dan tidak bukan kecuali karena keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fala yazalul abdu yastafidu min hadha tadabbur li kitabillah, bahwasanya seorang hamba itu, ya, akan terus mendapati faedah dengan tadabbur dia terhadap Al-Qur'an. Wa yashhadu qalbuhu fihi min al-ilmi ma yazidu fi imanihi wa quwwat wa yuqawwi. Dan dia hatinya akan menyaksikan di dalam Al-Qur'an tersebut terdapat berbagai macam ilmu yang dapat menambahkan keimanannya dan menguatkan imannya. Ya, kita harus yakin bahwasanya dengan Al-Qur'an akan menambahkan iman kita dan menguatkan iman kita. Fa kaifa la? Bagaimana tidak? Wa huwa yazidu fil Qur'ani malikan 'aziman rahiman jawadan jamilan hadza sya'nuhu. Dalam Al-Qur'an dia mendapati seorang raja, mendapati zat yang menjadi raja, yang maha besar, yang maha pengasih, jawadan yang maha dermawan, memberikan segala sesuatu kepada para hamba-Nya melalui doa-doa mereka. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rizki, berikan kepada kita nikmat yang belum pernah kita minta sama sekali, Allah kasih. Ya. Lepas dari apa yang kita minta. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang sudah dibutuhkan oleh hamba tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka nikmat yang mungkin belum pernah terbesit dalam pikiran dia untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, fa kaifa la yuhibbuhu wa yunafisu fil qurbi minhu. Bagaimana tidak seorang hamba itu terus berlomba-lomba untuk bisa mendekatkan diri dia kepada Allah. Wa yunfiqu anfasahu fit tawaddudi ilaihi, bahkan mereka menginfakkan diri mereka sendiri, nyawa mereka untuk bisa bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala pada di surganya. Wa kaifa la yakunu ahabba ilaihi mimma siwa? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak dicintai, ya. Bagaimana cinta itu tidak datang kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang lainnya? Fa kaifa la yu'athiru ridahu ala ridha kulli man siwa? Bagaimana ridhonya itu tidak membekas, ya, atas segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala? Wa kaifa la yalhiju bi dzikrihi? Bagaimana hati itu tidak terenyuh tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala? Wa yusiru hubbahu wa syauqu ilaihi wal anasa bihi? Dan bagaimana kerinduan, ya, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak menghinggapi kepada kita, datang kepada kita? Wa huwa ghida'uhu wa quwwatuhu wa dawa'uhu, padahal Allah Subhanahu wa taala merupakan ghida. Ghida itu vitamin, ya. Ghida adalah vitamin. Wa quwwatihi, bahkan kekuatan kita dengan membaca Al-Qur'an akan semakin kuat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa dawa'uhu, dan obat kita, ya, pelipu lara kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bihaitsu in faqada dzalika fasad wa halak, tatkala kerinduan kita, tatkala yakni keinginan besar kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu hilang, fasada wa halaka, kita akan menjadi orang-orang yang binasa. Malam yantafi bihayatihi, yang tidak bisa mengambil manfaat dari kehidupan orang-orang tersebut. Ya, ini dia beberapa poin-poin penting yang kita dapati tatkala kita mempelajari Al-Qur'an. Tatkala kita membaca Al-Qur'an, memahami makna-maknanya, ya, membaca, terus membaca, memahami maknanya apa yang ada dikandung dalam Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an memang mendapatkan pahala. Ya. Baik kita membaca begitu saja kita mendapatkan pahala. Akan tapi, ya, mulai dari sekarang. Jangan sampai kita membaca, ya, tapi hanya sekedar kita baca saja tanpa memahami, berusaha memahami apa kandungan dari makna ayat yang kita baca, ya. Kemudian karena apa? Karena kita memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasa kita memang berbeda dengan bahasa wahyu. Bahasa kita berbeda dengan bahasa Al-Qur'an. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita ganjaran yang lebih tatkala kita berusaha mengarahkan tenaga untuk bisa memahami apa yang ada dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada kita tatkala kita memperdalami bahasa Al-Qur'an. Ya. Sehingga akan mudah kita memahami apa maksud dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat-ayatnya, menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi sumber ilmu kepada kita semuanya. Sehingga tujuan Allah Subhanahu wa taala liyadabbaru ayatihi, untuk merenungi ayat-ayatnya akan mudah kita realisasikan, terutama mendekati bulan puasa, bulan Al-Qur'an, bulan Ramadan. Dari sekarang kita persiapkan untuk bisa terus membaca lebih banyak dari mushaf yang kita baca, ya, sehingga pada bulan Ramadan nanti akan menjadi bulan yang menjadikan kita terus semakin cinta dengan Al-Quran, membaca dan mempelajari makna-maknanya. Allah Ta'ala alam bisawab. Soal subhanahu wa ta'ala ini bisa dibaca, bisa dipelajari pada malam hari ini. Soal subhanahu wa ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, bi'idznillahi subhanahu wa ta'ala. Oke, ada pertanyaan? Atau ada pembahasan yang belum jelas? Tawabal. Soal jelas ya? Atau kurang bisa dipahami? Jelas insyaallah. Soal subhanahu wa ta'ala ini bisa disampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kita akan ulas sedikit kembali pada pertemuan yang akan datang, bi'idillahi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.